الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan tentang tata cara melakukan sujud. Dan telah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan sujud maka beliau bertakbir. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau hendak sujud, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-khururu ila sujudi ala al-yadain, turun menuju sujud dengan menggunakan dua tangan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa apabila seseorang dari i'tidal turun untuk melakukan sujud, maka disyariatkan mendahulukan kedua tangan, jadi bertelekan di atas kedua tangan. Kata beliau rahimahullah, wa kana yadha'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas permukaan bumi sebelum kedua lututnya. Dan beliau menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan. Lalu beliau mengatakan, wa ma'aradahu min al-hadith la yasih, dan apa yang menyelisih hadis ini, yaitu tentang hadis-hadis yang menyebutkan didahulukannya kedua lutut daripada kedua tangan, beliau menganggap hadis tersebut tidak sahih. Dan ini perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam Masailnya dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, adraktu an-nasa yadh'una aydiyahum qabla rukabihim, aku mendapati manusia mereka meletakkan tangan-tangan mereka terlebih dahulu sebelum meletakkan lutut-lutut mereka. Wa kana ya'muru bidzalik, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan hal itu. Yani apabila seorang sujud, hendaknya dia mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, apabila salah seorang kalian sujud maka jangan sekali-kali dia menderum seperti menderumnya unta. wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya, sebelum kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tamam dalam Al-Fawaid, An-Nasai dalam Sughra dan Al-Kubra dengan sanad yang sahih, disahihkan pula oleh Abdul Haq dalam Al-Ahkamul Kubra. Dan beliau mengatakan bahwa ini lebih bagus sanadnya dari hadis sebelumnya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Naam. Maka hadis ini yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menderum seperti menderumnya unta. Lalu apa yang harus dia lakukan pada saat sujud? Mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Naam. Coba tunggu berdiri. Gimana cara sujud dalam madhab Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah? Sujud. Nah, ya kan, tidak perhatian penjelasannya tadi. Berdiri. Al-Syeikh Al-Albani tadi mengatakan apa? Kalau seorang hendak sujud gimana? Mana yang didahulukan? Apanya coba? Yang didahulukan mana kalau sujud? Kepala atau telinga? Apa? Tangan. Ini dengar pelajaran atau ada yang beritahu? Coba dalam madhab Syekh Al-Albani, ketika seseorang dari i'tidal menuju sujud gimana? Allahu Akbar, coba. Turun. Iya, tangan lebih dahulu. Ya. Tangan terlebih dahulu, didahulukan tangan sebelum kedua lutut. Nah. Mending antum perhatian daripada pegang buku tulis tapi pikirannya ke sana kemari. Nah. Jadi yang didahulukan apa? Kedua tangan dulu, kemudian kedua lutut. Ini madhab Syekh Al-Albani. Dan beliau berdalil dengan hadis Abu Hurairah ini. Jangan sekali-kali kalian menderum seperti menderumnya unta. Maksudnya ya buruk menderum seperti menderumnya unta, yaitu ketika unta berdiri menuju ke duduk, ya, dari berdiri ingin menderum, ingin duduk. Jangan salah seorang kalian pada saat berdiri menuju sujud seperti berdirinya unta ingin menderum, ingin duduk, ya, lalu kalian seperti unta dari berdiri ke duduk atau ke sujud itu. Jangan kalian mengikuti unta. Jangan kalian tasyabbuh dengan unta. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangannya tasyabbuh terhadap hewan-hewan. Ya. Seorang mematuk seperti ayam mematuk di dalam salatnya, seorang duduk ika'a seperti duduk ika'anya anjing, dalam berat yang lain seperti duduk ika'anya kera, maka tidak diperbolehkan menyerupai hewan. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lutut. Ada yang pernah lihat unta dari berdiri ke duduk. Hah? Belum pernah lihat ya? Saya pernah menyaksikan langsung di kebun binatang. Ketika kita sedang berjalan di kebun binatang itu, subhanallah, bertepatan dengan ketika itu ada pemandunya, ada pemandu unta tersebut, dan dia ingin mendudukkan unta itu. Saya langsung teringat dengan hadis ini, gimana unta itu mendrum dari berdiri ke duduk. Saya perhatikan. Nah, dan ternyata unta itu ketika dia berdiri menuju duduk, dia membengkokkan kakinya yang di depan terlebih dahulu. Dibengkokkan kakinya di yang di depan. Ya. Tak. Nah, baru kemudian bagian belakang. Nah, jadi unta itu mendahulukan yang di depan, kemudian setelah itu bagian belakang. Nampaknya cara seperti ini keumuman unta. Ya, mungkin tidak ada yang menyelisih unta dari melakukan hal ini. Mendahulukan yang di depan, kemudian di belakang. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, dan itu juga menjadi khilaf di kalangan para ulama, dari para ahli bahasa, tangan unta itu di mana dan kakinya di mana? Ya. Tangan unta itu di mana dan kakinya di mana? Sebagian para ulama mengatakan tangannya yang di depan itu. Tangannya di depan, kakinya ya yang di belakang, yang dekat ekor. Itu unta. Yang itu dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah ini terbalik. Jangan salah seorang kalian menderum seperti menderumnya unta. Hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, unta sendiri mendahulukan yang di depan, yaitu tangan, sebelum bagian belakangnya. Berarti mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, ini berarti yang menyerupai unta. Maka hadis Abu Hurairah itu ada yang terbalik. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak ada yang terbalik. Hadis itu sudah betul. Hadis ini sudah betul. Sebab apa? Tangannya unta itu ada di belakang, kakinya yang di depan. Tangannya unta di belakang, dekat ekor, kakinya yang di depan. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sini beliau mengatakan, wa'alam anna wajha mukhalafatil ba'ir biwad'il yadain qabla rukbatain huwa anna al-ba'ira yada'u awwala ma yada'u rukbatayhi wa huma fi yadayhi kama fi lisanil Arab. Ketahuilah bahwa sisi menyelisihi unta dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, bahwa unta itu awal kali dia meletakkan adalah lututnya, yang mana lutut unta itu adalah yang berada di depannya, yang itu di tempatnya tangan, itu lututnya unta. Dan beliau menukil dari Lisanul Arab dan yang lainnya dari kitab-kitab Al-Lughah. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan. Nah, dalam sisi bahasa pun terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan cukup panjang pembahasan tentang permasalahan ini. Yang jelas ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentang masalah yang manakah yang lebih dahulu diturunkan ketika seorang hendak melakukan sujud, apakah kedua tangan atau kedua lutut. Dalam hal ini ada dua pendapat para fuqaha. Pendapat yang dinisbatkan kepada jumhur ulama adalah pendapat yang mengatakan mendahulukan kedua lutut. Lutut didahulukan sebelum kedua tangan. Dan madhab ini merupakan madhab Al-Hanafiyah, madhab Syafi'i, demikian pula Al-Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Kata Wa'il, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila beliau bangkit maka beliau meletakkan, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah tentang hadis ini, kata beliau, "Athbat min hadithi taqdimil yadain." Hadis Wa'il bin Hujr ini lebih kuat dibandingkan hadis tentang mendahulukan kedua tangan. Wa huwa arfaqu bil musalli, dan itu lebih lebih memudahkan bagi orang yang melakukan sholat daripada mendahulukan kedua tangan. Apalagi kalau kondisi badan seorang lebih berisi ya, mendahulukan kedua tangan itu terasa berat. Sehingga kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, mendahulukan kedua lutut itu lebih memudahkan bagi seorang yang mengerjakan sholat. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani juga melemahkan riwayat ini. Di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai, dan beliau adalah seorang perawi yang dhaif, dan beberapa hadis yang lain yang hadis-hadis tersebut tidak terlepas dari pembicaraan para ulama dalam hal dilemahkannya riwayat itu. Pendapat yang kedua mengatakan didahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya ketika turun menuju sujud, dan ini pendapat dalam madhab Imam Malik, Al-Auza'i, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah ini tentang masalah larangan meniru unta pada saat menderum. Namun hadis ini meskipun dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini juga tidak terlepas dari pembicaraan kritikan para ulama yang lain, karena hadis ini diriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mempertanyakan riwayat Muhammad ibn al-Hasan ini, Muhammad bin Abdullah ibn al-Hasan atau Muhammad ibn al-Hasan bin Ziyad, meriwayatkan hadis dari Abu Zinad, meriwayatkan hadis dari Abu Az-Zinad. Apakah dia mendengarkan hadis ini dari Abu Zinad atau tidak? Al-Imam al-Bukhari meragukan bahwa sanad ini bersambung. Demikian pula Ad-Darqutni rahimahullah mempertanyakan riwayat Abdul Aziz Ad-Darawardi yang meriwayatkan hadithin dari Muhammad bin Abdullah, bahwa dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sebagian para ulama menghukumi lemahnya, seperti Hamzah Al-Kattani Ibn Al-Arabi juga melemahkan riwayat ini. Walhasil masing-masing menyebutkan alasannya tentang hadis yang diriwayatkan, dan masing-masing menguatkan pendapat. Sebenarnya kembalinya kepada apakah hadis itu sahih atau tidak. Jika hadis tersebut sahih, maka jelas itu menguatkan pendapat yang mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah yang condong untuk mensahihkan hadis Abu Hurairah, maka tentu dibangun di atas hal ini hukum bahwa disyariatkan bagi seseorang untuk mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, manakah yang didahulukan, tangan atau lutut? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ammas salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama. Adapun salat dengan dua cara ini, mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut, maka kata beliau boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan para ulama bahwa dua-duanya boleh. Mau mendahulukan tangan silahkan, mau mendahulukan kedua lutut pun silahkan. Ya, in syaa al musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa in syaa wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihatun fil halatayn biittifaqil ulama. Apa dia ingin, apabila dia ingin maka dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, atau dia ingin maka dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan salatnya sah dalam dua keadaan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Walakin tanaza'u fil afdal, namun para ulama berselisih mana yang lebih afdal. Jadi perselisihan itu tentang mana yang lebih afdal, apakah tangan lebih dahulu atau lutut lebih dahulu, ya. Maka apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala yang zahir ini lebih kuat karena beliau menukil kesepakatan para ulama bahwa kedua perkara ini diperbolehkan. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat dengan salah satu dari dua cara ini, maka dia telah melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mana yang lebih afdal? Nah, ini yang menjadi khilaf. Ya. Dan untuk menguatkan harus dikembalikan kepada hadis. Apakah hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini sahih? Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa hadis tentang mendahulukan kedua tangan itu lebih sahih. Sebagian para ulama mengatakan hadis tentang mendahulukan kedua lutut itu lebih sahih. Dan ini butuh pembahasan, ya. Para ulama ahlul hadis sendiri mereka berselisih dalam mensahihkan dan melemahkan hadis ini. Ya. Maka seorang melihat mungkin dia diberi kemampuan untuk membahas tentang kedudukan hadis-hadis tersebut, meskipun nampak bagi saya bahwa tidak satupun dari hadis-hadis ini yang terlepas dari pembicaraan para ulama, sehingga apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ini lebih afdal, bahwa seorang boleh mengerjakan sholat dengan salah satu dari dua cara ini, apakah mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.